Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran membahas syarah usul sittah, dan kita sampai pada halaman yang ke-11 dari buku rujukan yang kita gunakan, syarah usul sittah. Silahkan bagi yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 11. Kita akan menjelaskan tentang makna nama Allah, makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Silakan. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perkataan Allah, Allah adalah lafaz kemuliaan, lafzul jalalah, yang merupakan nama yang menunjukkan sang pencipta Azza wa Jal. Nama ini diikuti seluruh nama-nama lainnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb, yaitu menuju jalan Zat yang maha perkasa dan maha terpuji, Allah yang memiliki segala yang di langit dan di bumi. Quran Surat Ibrahim ayat 1-2. Kita tidak mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah di sini berstatus sebagai sifat. Akan tetapi, kita katakan bahwa ia merupakan ataf bayan, agar lafzul jalalah ini tidak menjadi tabi' yang mengikuti aturan pengikutan na'at kepada man'ud. Oleh karena itu, para ulama mengatakan isim ma'rifah yang paling definitif adalah lafaz Allah, karena ia tidak menunjukkan kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jal. Baik. Kita coba menjelaskan makna dari kata Allah. Silahkan dibuka firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 84, dan firman Allah ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-3. Baik, kita baca terlebih dahulu firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-3. Saya bukakan di sini. Kita akan melihat keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Allah adalah alamun alal bari. Allah adalah nama bagi sang pencipta. Lafzul jalalah, yang merupakan nama sang pencipta. Nama ini diikuti oleh seluruh nama-nama yang lainnya. Seperti yang kita tahu, baik, silakan ditampilkan ini. Bisa? Caranya gimana? Transition. Nah. Alhamdulillah. Baik. Jadi Allah memiliki banyak nama. Ada nama utama, gitu ya. Syekh Utsaimin mau menjelaskan ini. ada nama utama dan ada nama pengikut. Nama utama dari nama Allah adalah Allah. Itu nama utama. Nama pengikut dari nama Allah adalah Asma'ul Husna yang lainnya. Yang kita tahu Allah memiliki banyak sekali nama. Ada berapa jumlah nama Allah? Berapa jumlahnya? 99? Bukan. Lebih dari 99, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ditegaskan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastatsartal ghaiba wa mastatsarta fi ilmil ghaibi 'indak." Karena di antara nama Allah, jumlah nama Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena ada nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Arasat Yaumil Qiyamah, peristiwa ketika di padang mahsyar. Semua manusia mendatangi satu nabi ke nabi berikutnya. Yang pertama didatangi siapa? Adam. Kemudian Adam diminta untuk berdoa agar segera dilakukan hisab. Tapi Adam enggak sanggup. Lalu Adam beralih ke siapa? Nuh. Kemudian Nuh juga enggak sanggup. Kemudian Nuh mengalihkan ke Ibrahim dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersujud di bawah arsy. Di situ Nabi SAW mengatakan, "Fayuftahu li min mahamida lam yuftah li min qabl." Kita tunjukkan di sini. Di antara dalilnya adalah hadis syafa'atul uzma. Nabi SAW baru diajari oleh Allah tentang beberapa asma'ul husna yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Sehingga Nabi SAW saja baru tahu ketika itu. Sepanjang beliau hidup di dunia, beliau tidak pernah mendapatkan wahyu tentang nama-nama itu. Baru diajarkan oleh Allah ketika di padang mahsyar. Baik. Nah, dari sekian banyak nama Allah itu, nama yang utama adalah Allah. Sedangkan nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, As-Salamul Mu'min, dan seterusnya, itu sifatnya apa? Nama pengikut dari nama utama. Sifatnya adalah pengikut dari nama utama. Karena dia pengikut dari nama utama, maka nama yang paling tinggi adalah nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini disebutkan, para ulama mengatakan di buku ya, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat yang paling ma'rifat, kita kutipkan di buku ya. Isim ma'rifat yang paling definitif. Paling definitif berarti paling apa? Paling ma'rifat yang paling jelas adalah kata Allah. Karena dia tidak mungkin menunjukkan yang lain selain Allah. Karena tidak menunjukkan kepada yang lain selain dia. Sehingga nama ini hanya dia satu-satunya yang memiliki. Dan makhluk apapun tidak ada yang memilikinya. Dan tidak ada yang menggunakannya. Makanya kita bisa lihat, sekalipun orang musyrikin, mereka mengagungkan berhala-berhala selain Allah, mereka tidak sudah? Ini bisa ditampilin? Total gini aja ya? Ya, yang penting tulisannya bukan orangnya ya. Kita lanjutkan. Jadi isim ma'rifat yang paling ma'rifat, yang paling definitif adalah kata Allah. Karena tidak menunjukkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ini tidak menunjukkan apapun selain Allah Ta'ala. Karena itu, sekalipun orang musyrikin, mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah, gak ada satupun orang musyrik yang memberi nama Tuhan mereka dengan Allah. Dan itu bagian dari realitas sejarah. Ada pelesetan Allah, tapi tidak menggunakan nama Allah, yaitu Lata. Lata itu bentuk plesetan dari kata ilah. Sebagaimana Uzza itu bentuk plesetan dari kata aziz. Tapi dia tidak menggunakan nama Allah. Ini plesetan dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu, untuk nama yang lain seperti Ar-Rahman, ada enggak makhluk yang pakai nama Ar-Rahman? Banyak ya. Jadi nama masjid, Masjid Ar-Rahman, Musola Ar-Rahman, banyak sekali. Padahal itu makhluk dikasih nama Ar-Rahman. Ada enggak makhluk yang dikasih nama Jalal? Ada ya. Jalaluddin ya. Ada enggak makhluk yang namanya Aziz? Banyak. Ya. Bahkan jadi ayam goreng Kang Aziz. Ya. Ya. Ayam bakar ya. Jadi, oh kesebut ya. Baik. Melati boleh sebut enggak? yang seperti ini, jadi nama-nama Allah yang lain itu disebutkan atau dipakai oleh makhluk. Meskipun ini pelanggaran, seperti nama Jalal, nama Ar-Rahman, yang ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Jabbar, Al-Jabbar itu hanya milik Allah. Tapi makhluk juga menggunakan nama Al-Jabbar. Nah, jadilah hitungan matematika Al-Jabbar. Dan aneka yang lainnya. Tapi nama Allah enggak ada yang pakai. Sehingga secara syar'i Allah tidak mengizinkan. Dan secara kauni dalam takdir, Allah tidak pernah mentakdirkan ada manusia, ada makhluk yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nama ini adalah nama yang paling agung dan mulia. Ada orang punya KTP namanya Tohan. Tuhan apa Tohan? Tuhan. Tuhan, gini ya tulisannya. Ya. Dan ini juga enggak boleh. Tapi dia enggak ada orang yang punya nama Allah. Dan Abdullah pun enggak dipanggil Allah. Tapi kalau Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Razak dipanggil Razak. Abdul Rahman dipanggil Rahman, Abdul Aziz dipanggil Aziz. Namun Abdullah enggak ada yang manggil Allah. Adanya Abdul. Baik. Tula, ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, lalu bagaimana dengan firman Allah di surat Ibrahim ayat 1 dan 2? Bagaimana dengan firman Allah di surat Ibrahim ayat 1 dan 2? Coba kita buka surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya kopikan dulu dari tanzil.net ya. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begini. Kita coba kutipkan di sini ya. Kepentingan kita hanya di bagian akhir ayat. Saya potong ya. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Saya potong sampai di sini biar lebih fokus. Nah. Allahilladzi lahu titik-titik ma fis samawati wa ma fil ard, biar lebih fokus. Baik. Di sini dalam ayat ini, di ayat pertama Allah mengatakan ila siratil azizil hamid, ke jalan zat yang maha aziz, maha hamid, Allahi. Sudah? Baik. Dalam kaidah bahasa Arab, Allahi di sini bentuknya majrur. Allahi bentuknya majrur. N mana N? Allahi bentuknya majrur. Nah, kemudian kenapa dia majrur? Kenapa dia majrur? Kata Allah dalam ayat di atas, majrur. Majrur itu apa? Majrur itu apa? Kedudukannya majrur. Nah, kenapa dia majrur? Kalau kita lihat di sini majrur itu seragam dengan Al-Aziz Al-Hamid. Seragam dengan nama Al-Aziz dan Al-Hamid. Karena bacanya kan Al-Azizi Al-Hamidi Allahi. Mengapa majrur? Beliau menyampaikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sebagai na'at, kata sifat. Kemungkinan yang kedua sebagai atfu bayan. Bahasa lainnya anak kalimat. Sudah? Mengapa majrur? Ada dua kemungkinan. Ini kalau dibaca sendiri di rumah enggak paham ya. Coba diulang bacanya Pak Farid. Kita tidak mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah di sini bersifat sebagai sifat. Akan tetapi kita katakan bahwa ia merupakan atof bayan, agar lafzul jalalah ini tidak menjadi tabi yang mengikuti aturan pengikutan na'at kepada man'ud. Oleh karena itu, para ulama mengatakan isim ma'rifah yang paling definitif adalah lafal Allah, karena ia tidak menunjukkan kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jal. Baik. Paham gak ini? Dari buku paham gak? Hah? Baik, nah penjelasannya maksudnya kayak gini. Jadi kata Allah dalam firman-Nya biidzni rabbihim ila siratil azizil hamidi Allahi. Kata Allah di sini ada dua kemungkinan dipahami sebagai na'at. Nah, kalau dipahami sebagai na'at, berarti kata Allah sebagai pengikut. Kalau dipahami sebagai na'at, berarti kata Allah konsekuensinya sebagai apa? Pengikut. Karena itu, ini tidak berlaku. Pemahaman ini tidak dipakai. Dalam kasus ini, tidak kita pakai kemungkinan yang pertama ini. Paham ya? Terus kemungkinan yang mana yang kita pakai? Kemungkinan yang kita pakai adalah kemungkinan yang kedua, yaitu dipahami sebagai atfu bayan. Ya. Kalau dipahami sebagai atfu bayan, berarti Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu adalah kalimat baru. Kalau dipahami sebagai atufayan, maka kata Allah adalah permulaan dari kalimat baru dan statusnya sebagai anak kalimat. Nah, karena kalimat baru, sehingga kata Allah bukan pengikut bagi kata yang lain. Paham di sini? Karena ini boleh mengatakan di sini ya, di ayat di atas kita tidak mengatakan lafdul jalala Allah di sini berstatus sebagai sifat, akan tetapi kita katakan bahwa dia merupakan atfu bayan, anak kalimat. Sehingga kata Allah adalah permulaan kalimat baru, karena itu statusnya bukan pengikut bagi kata yang lain. Insyaallah, Pak. Dong atau belum? Belum. Hah? Belum. Enggak, Pak. Kalau pembacaannya, Pak, tidak boleh disambung ayat pertama dan kedua. Boleh aja. Boleh. Ini penjelasan dari sisi makna bahasa, status bahasa. Jadi kita kajiannya sedang mengkaji sisi bahasa ya. Bukan kajian tajwid, bukan kajian masalah akidah, bukan. Tapi kajiannya dari sisi bahasa. Untuk mempertahankan kata Allah bukan sebagai pengikut, nah, tinjauan bahasanya kayak gini. Ya, baik, saya tegaskan di sini ya. Ini adalah tinjauan bahasa untuk mempertahankan status kata Allah bukan sebagai pengikut. Sehingga ini bukan kajian akidah. Misalnya kalau saya sebut itu sebagai na'at gimana? Kafir kamu. Oh, enggak sampai seperti itu ya. Sesat itu, enggak sampai seperti itu. Cuman dari sisi tinjauan bahasanya kurang cocok. Begitu? Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ini usulus sita dikasih syarah, syarahnya dikasih syarah. Karena kalau dibaca tanpa punya bekal bahasa Arab, ya mungkin maksudnya gimana? Ya. Dulu ini termasuk salah satu di antara penjelasan yang dulu waktu saya baca saya nggak dong, terus tak biarkan aja, nggak ngerti nggak apa-apa, ya. Lanjut aja ya. Yang bisa dipahami. Dipahami, diambil kesimpulannya, nggak bisa dipahami ya biarkan aja, nggak paham, nggak ditinggal tidur ya, atau kemudian nangis tidak, begitu nggak paham lanjutkan. Baik, sekarang kita akan beralih ke masalah berikutnya tentang masih tentang nama Allah. Ulama berbeda pendapat. Ulama bahasa berbeda pendapat terkait status kata Allah. Apakah isim jamid ataukah isim mustaq? Isim jamid ataukah isim mustaq? Jamid itu apa? Isim jamid adalah isim yang tidak memiliki asal usul, kata benda yang tidak memiliki asal kata lain. Seperti apa, Pak? Sungai. Contohnya sungai. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Bumi. Bumi itu apakah dari kata bum atau dari kata mi? Kalau sungai dari kata apa? Ungai. Nah, terus ditambah es jadi sungai. Enggak ada kayak gitu ya. Yang kedua, isim mustaq. Kebalikannya. yaitu kata benda. Sebenarnya enggak cocok kalau tulis kata benda karena ada kata yang lain. Kata gitu aja. Kata yang memiliki asal kata lain. Contohnya? Contohnya masjid. Ini berasal dari kata sujud. Contoh yang lain. Nah, sajadah berasal dari kata sujud. Contoh yang lain. Madrasah dari kata darsun pelajaran. Madrasah dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa Indonesia. Hah? Contohnya apa? Bepergian dari kata pergi. Mengajar dari kata ajar. Dan seterusnya. Okay. Magelangan dari kata dari nasi dan mie. Baik. Itu namanya mushtaq. Nah, sekarang kata Allah. Kata Allah itu mushtaq ataukah jamid? Kata Allah itu mushtaq ataukah jamid? Hah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kata Allah itu jamid, isim jamid, sehingga tidak memiliki asal usul. Tidak memiliki asal usul. Ada yang mengatakan kata Allah itu mushtaq, sehingga dia memiliki asal usul. Mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati? Nah, sekarang kita baca surat Al-An'am ayat 3. Surat Al-An'am ayat 3 kita buka di sini. Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ard." Insyaallah ini yang bisa kita jadikan sebagai hakim yang benar di antara khilaf di antara para ahli bahasa itu yang mana? Surat Al-An'am ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi." Dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti ada berapa Allah? Allah di langit dan Allah di bumi. Ada berapa Allah? Satu. Dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berarti Allah ada di mana? Allah ada di mana? Ini syubhat ikhwah. Ini syubhat. Sudah? Allah berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ard." Dialah Allah yang di langit dan di bumi. Bagi orang yang ingin menafsirkan kalimat ini dengan tafsir yang sesat, maka dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Dia ada di langit dan dia ada di bumi. Namun jelas itu tafsir yang menyimpang. Yang benar coba kita lihat lanjutannya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia mengetahui rahasia kalian maupun urusan yang tidak rahasia yang kalian kerjakan, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna Allah di langit dan di bumi, maksudnya adalah Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Dan dari makna ini, para ulama mengatakan kata Allah di sini maksudnya adalah ilah. Wa huwa Allah maknanya adalah wa huwal ma'luhu. dan dialah zat yang disembah. Karena kalau kita terjemahkan Allah, atau kalau kita jadikan kata Allah itu adalah kata jamid, nanti jadinya ada dua Allah. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadinya ada dua Allah. Tapi kita maknai Allah di sini makna nama Allah di ayat di atas, pada ayat di atas. Makna kata Allah pada ayat di atas adalah al-ma'lu. Artinya zat yang disembah. Artinya zat yang disembah. Sehingga artinya di sini, dialah Allah zat yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui rahasia kalian, apa yang terbuka dari kalian, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sudah? Nah, ayat ini sejalan dengan firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 84. Az-Zukhruf ayat 84. Gimana bunyinya? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Kita buka ya. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Baik, kita lanjutkan. Di surat Az-Zukhruf ayat 84, Allah mengatakan wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah zat yang menjadi ilah di langit dan ilah di bumi. Nah, itu semakna dengan surat Al-An'am ayat 3, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah zat yang menjadi ilah di langit dan di bumi. Sehingga makna Allah di sini artinya adalah al-ma'lu, zat yang disembah. Baru kita bisa terjemahkan ayat ini dengan bagus. Sehingga arti dari surat Al-An'am ayat 3, dialah zat yang disembah di langit dan di bumi. Karena itu pendapat yang lebih kuat. Bingung enggak ini? Enggak ya. Pendapat yang lebih mendekati adalah kata Allah isim mushtaq, turunan dari kata al-ilah, artinya zat yang disembah. Al-ilah artinya zat yang disembah. Baik. Dipahami insyaallah ya. Kalau tidak punya ketertarikan belajar bahasa, biasanya seperti ini bingungi. Tapi insyaallah semoga kita bisa paham, dan tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan makna dari kata Allah yang merupakan nama utama dari Rabbul Izzah Azza wa Jal. Baik, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari kata Ar-Rahman. Ini mungkin lebih membingungkan lagi ya. Jadi berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Perkataan yang maha penyayang Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu di antara nama-nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jal yang tidak dipakai untuk selainnya. Sedangkan makna Ar-Rahman adalah yang disifati dengan rahmat yang luas, yakni yang maha luas rahmatnya. Selanjutnya, perkataan yang maha pengasih, Ar-Rahim. Ar-Rahim merupakan nama yang digunakan untuk menyebut Allah Azza wa Jal dan untuk selainnya. Sedangkan artinya adalah pemilik rahmat yang terus bersambung. Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang terus bersambung. Jika keduanya disatukan, yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah penyambung rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara para hamba-hambanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'u wa ilaihi tuqlabun." Dia, Allah, mengazab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Dan hanya kepadanya engkau akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 21. Sedangkan yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah yang maha luas rahmatnya. Baik. Sekarang kita akan melihat perbedaan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya jamaah, belajar Asma'ul Husna itu salah satu di antara modalnya adalah paham bahasa Arab. Karena kita sedang membahas dari sisi asal-usul kata dan cakupan maknanya. Karena itu kajian tentang Asma'ul Husna yang disajikan oleh para ulama lebih banyak berbicara dari sisi makna bahasa. Apa beda antara nama Ar-Rahman, Ar-Rahim? Yang benar itu maha, maha pengasih, penyayang, ataukah maha penyayang pengasih? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Penyayang pengasih atau pengasih penyayang? Pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang atau penyayang dan pengasih? Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, itu terjemah yang benar, yang maha pengasih dan penyayang, atau yang maha penyayang dan pengasih? Satu atau dua? Pengasih dan penyayang. Bukan penyayang dan pengasih. Kok bingung? Bedanya di mana penyayang dengan pengasih? Kalau pengasih dikasih semuanya. Kalau penyayang disayang semuanya. Disayang tertentu saja. Oh gitu. Kalau disebut dua-duanya berarti? Kasih itu sama dengan sayang, pengasih sama dengan penyayang. Kasih sama dengan sayang, kasih sayang. Berarti pengasih sama dengan penyayang. Makanya ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, kandungan maknanya kurang menyentuh. Tapi kalau kita kaji dari sisi latar belakang bahasa Arab, nanti akan kelihatan bedanya. Baik, sekarang kalau ditanya, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu mana yang lebih luas? Perbedaannya apa? Perbedaannya? Apa beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Perbedaannya apa? Semua? makhluk itu yang mana? Rahman. Yang Rahman. Ya. Mencakup semua makhluk. Kalau Rahim? Yang dikehendaki. Baik. Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berlaku di dunia dan di akhirat yang mana? Kan ada cakupan dan ada keberlakuan. Ini masalah cakupan ya. Ini masalah cakupan. Sedangkan berikutnya keberlakuan. Keberlakuan. Ar-Rahman apakah berlaku di dunia dan di akhirat? Ar-Rahim? Eh? Ar-Rahim khusus di akhirat. Dunia akhirat. Kalau Ar-Rahman? Dunia saja. Kenapa? Hmm? Umum seluruh? Bukan orang Islam pun dia mendapatkan rahmat. Bukan orang Islam pun dia mendapatkan rahmat. Itu yang mana? Rahman. Berarti itu di mana? Di dunia saja. Di akhirat enggak berlaku. Kayaknya enggak. Kalau Ar-Rahim? Dunia akhirat. Bentuknya gimana sih Ar-Rahim? Iman. Bentuknya hidayah iman. Di akhirat Allah ngasih hidayah iman? Berupa surga. Berupa surga. Baik, coba kita lihat ya. Nah, kembali kepada tadi pembahasan nama dan sifat Allah itu lebih banyak menyentuh dari sisi bahasa. Dan kelompok Mu'tazilah itu banyak membidangi masalah bahasa. Karena itulah fitnahnya Mu'tazilah adalah al-lughah wal-lughah, bahasa dan bahasa. Sehingga kajian asma wa sifat, kenapa kelompok yang paling menyimpang adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah? Salah satu latar belakangnya adalah karena masalah bahasa. Mu'tazilah, banyak ahli bahasa bermu'tazilah. Zamakhsyari, ya. Tafsir Al-Kashaf, dianggap sebagai ahli bahasa. Al-Qadi Abdul Jabbar, juga ahli bahasa. Banyak ahli bahasa berlatar belakang mu'tazilah. Al-Jahid juga Mu'tazilah dan dia ahli bahasa. Banyak tokoh-tokoh besar ahli bahasa dia latar belakangnya Mu'tazilah. Karena memang Mu'tazilah ini banyak bermain di dunia bahasa. Karena itu kita lihat pengaruhnya pada orang liberal. Mereka bermain bahasa. Permainan bahasa itu kalau tidak diimbangi dengan iman jadinya gedabrus. Sehingga orang bisa melenceng jauh sekali, bahkan sampai memiliki akidah kekufuran karena tidak dilandasi dengan batasan iman. Seperti yang kita tahu, perselisihan antara Ahlussunnah dan selain Ahlussunnah dalam memahami asma wa sifat itu salah satunya adalah bahasa. Allah berada di atas, oh nanti konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Kalimat Allah punya tangan, wah mereka menolak, nanti konsekuensinya kayak gini. Itu masalah bahasa. Makna tangan itu dimaknai kekuasaan. Oh yang dimaksud di atas itu adalah atas sifatnya. Dan aneka perselisihan yang lainnya, itu latar belakangnya adalah bahasa. Nah bahasa bagi masyarakat awam, bagi masyarakat secara umum, itu kajian yang kurang diminati. Makanya, kenapa penyebaran ahlul kalam di Indonesia enggak maksimal? Karena mereka mau menyusup dari sisi bahasa, kangelan, kesulitan. Gimana sih menjelaskan kepada masyarakat ini? Akhirnya yang dilakukan ada main doktrin. Nah, kembali kepada perang doktrin sekarang. Ahlussunnah pakai doktrin, mereka juga pakai doktrin. Karena kalau dijelaskan secara bahasa ini enggak mudeng, enggak dong. Susah menjelaskan masyarakat dari sisi latar belakang bahasa. Ya, makanya sekalipun banyak orang mengklaim saya Asy'ari, tapi ketika ditanya seperti apa akidah Asy'ari, dia enggak ngerti. Karena akidah Asy'ari itu lebih banyak ditopang dari sisi logika bahasa. Apalagi ketika dia bermain di Mu'tazilah, nanti lebih enggak paham lagi. Sehingga perkembangannya hanya bertahan di area mahasiswa, dunia kampus. Tapi kalau ke masyarakat awam, masyarakat umum, tidak lebih hebat dibandingkan dakwahnya para asatidzah Ahlussunnah yang mereka menyampaikan apa adanya dan berdasarkan fitrah manusia itu lebih mudah diterima. Baik, sekarang kita akan lihat perbedaan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu menggunakan wazan fa'lan. Menggunakan wazan fa'lan. Wazan itu apa, Pak? Timbangan. Wazan itu pola kata. Jadi terkadang ada satu kata beda pola, maka beda makna. Misalnya ya, panas dengan pawanas. Ini sama atau beda? Beda. Dengan panis sama atau beda? Lebih panas lagi. Nek, ada apa misalnya lali dengan leli, sama atau beda? Sama. Nah, luput dengan luwuput, ini beda. Kalau luput itu sekali luput, kalau luwuput berkali-kali luput menecah. Luputan jadinya. Paham ya ini? Ini yang dimaksud apa? Wazan. Ya. Cuman dalam bahasa Jawa itu tidak ada sorof. Sehingga membuat timbangan wazannya itu enggak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab otak-atik kayak gini ada kaidahnya. Kita pakai bahasa Jawa Timuran, panas jadi pawanas, itu maksudnya panas sekali. Dalam bahasa Jogja, panis, itu maksudnya panas banget. Luput sekali luput, luwuput, nah itu luput banget. Nah itu perbedaannya karena masalah wazan. Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan. Nah fa'lan ini pola kata. Nah pola kata fa'lan itu memberikan makna hiperbol. Hiperbol. Makna hiperbol itu apa? Sangat. Ini makna sangat. Sangat apa? Di sini ada sangat apa? Ya, sangat sesuai dengan asal katanya dari kata rahmat, berarti sangat rahmat. Bentuk sangat rahmat adalah mencakup semua makhluk. Sehingga dikasihlah tambahan sangat luas rahmatnya. Sangat luas rahmatnya. Sudah? Sedangkan kata Ar-Rahim mengikuti wazan fa'il. Rahim, fa'il. Ini wazan tadi artinya adalah pola kata ya. Mengikuti wazan fa'il yang artinya menyampaikan. Alladhi wasal, yang dia sampai apanya? Sampai rahmatnya. Artinya sampai rahmatnya pada tujuan. Lalu beliau rahimahullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang terus bersambung. Maksudnya adalah yang sampai kepada tujuan. Karena itu Ar-Rahim hanya diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Sedangkan Ar-Rahman diberikan kepada siapapun, meskipun bisa jadi dia adalah orang yang durhaka. Makanya sebagai konsekuensi, berarti Ar-Rahman itu dunia dan akhirat, karena mencakup semua makhluk, yang berakal, yang tidak berakal, yang taat maupun yang bangkang, yang dolim. Sedangkan Ar-Rahim adalah zat yang rahmatnya sampai kepada makhluk. Ketika di dunia Allah berikan rahmat itu kepada makhluk, dan ketika di akhirat tidak semuanya dapat. Makanya tidak semua makhluk dikasih rahmat Allah ketika apa? Habis baterai? Mati? Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Amin. Insyaallah, amin. Kelihatan? Alhamdulillah. Ya, ini salah satu di antara pengaruh ketika kajian online Anda beberapa kali terganggu. Insyaallah bisa dipahami ini? Walhamdulillah. Nah, ini salah satu di antara penjelasan para ulama ketika membahas perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sisi bahasa. Meskipun ada pendapat yang lain, seperti di Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat para ulama tentang perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia enggak ada bedanya. Mau pengasih penyayang, penyayang pengasih, sama saja. Karena secara bahasa kasih dan sayang itu artinya sama. Nah, baru kelihatan bedanya kalau kita lihat dari sisi tinjauan bahasa Arab. Sudah? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Perkataan pengarang, di antara keajaiban paling menakjubkan dan ayat-ayat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Raja yang Maha Mengalahkan adalah adanya 6 prinsip. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki perhatian terhadap risalah-risalah ringkas yang dapat dipahami oleh orang awam dan penuntut ilmu. Di antara risalah tersebut adalah risalah tentang 6 prinsip yang agung. Yang pertama, ikhlas dan penjelasan mengenai lawan darinya, yaitu syirik. Yang kedua, bersatu dalam agama dan larangan untuk berpecah di dalamnya. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada ulil amri. Yang keempat, penjelasan perihal ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, serta siapa yang menyerupai mereka namun sebenarnya bukan bagian dari mereka. Yang kelima, penjelasan mengenai siapa sebenarnya wali Allah. Yang keenam, menolak syubhat yang diusung oleh setan dalam rangka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keenam prinsip ini merupakan landasan yang sangat penting sehingga layak mendapatkan perhatian. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan uraian dan anotasi terhadap 6 prinsip ini dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Tayyib. Sekarang kita buka surat Hud ayat yang ke-118. Surat Hud ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan naasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Silakan buka surat Hud ayat berapa tadi? Walau syaa rabbuk, kalaupun Rabbmu berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahida, Dia bisa jadikan manusia itu satu umat, dalam arti satu agama, semuanya akidahnya sama, semuanya ideologinya sama, semuanya ahlussunnah, semuanya punya hati orang soleh, mudah bagi Allah. Walau wala yazaluna mukhtalifin, tapi manusia senantiasa berbeda pendapat, illa man rahimah rabbuk, kecuali sebagian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh Rabbmu. Nah, sehingga di sini Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya itu yang menjadi dasar pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min a'jabil ujab, wa min a'jabil min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhanun thumma ba'da hadha ghalita fiha katsiran minan nas. Termasuk di antara perkara yang mengherankan dan bukti tanda kekuasaan Allah yang maha sempurna, ala qudratil malik al-ghallab, adalah adanya aturan yang sudah sangat jelas, tapi masih banyak orang yang enggak paham. Artinya apa? Ini aneh, jelas sekali kok masih enggak paham. Lalu Syekh mengingatkan, itulah bagian dari tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala kuasa untuk memberikan hidayah kepada sebagian hamba, dan Allah tinggalkan yang lain tidak dikasih hidayah. Sehingga enam usul, enam prinsip ini, kata beliau, adalah prinsip yang penjelasannya dalam Al-Quran itu dengan demikian detail. Tapi anehnya, banyak orang yang gak ngerti. Banyak orang yang tidak mengamalkannya. Kita teringat pada firman Allah surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Kalau Rabbmu berkehendak, Dia bisa jadikan seluruh manusia itu akidahnya sama, seragam, enggak ada yang beda. Paham semua isi Quran. Mengerti hadis, nurut semuanya, mudah bagi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia itu berbeda, berbeda-beda. Dan mereka selalu berbeda-beda. Wala yazaluna mukhtalifin. Coba kita kasih catatan ini. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berbeda. Mereka terus menerus berbeda. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan tidak henti-hentinya mereka melakukan perbedaan. Makanya, ya, perbedaan semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin berkembang. Sehingga kalau sekarang ada 100 sekian firqah, maka besok akan ada 200 sekian firqah, besok lagi akan ada sekian ratus firqah, terus bertambah. Padahal dulu ketika sahabat ditinggal wafat oleh Nabi SAW, mereka satu. Lalu pecah di zaman Utsman, muncul golongan Khawarij. Bibitnya sudah ada di zaman Nabi SAW, tapi belum muncul. Bibitnya ada, ya, sudah ada bibitnya, tapi belum tukul. Sehingga ketika muncul satu Khawarij, nanti muncul lagi golongan Berikutnya apa? Murji'ah. Sebelum Murji'ah ada Qadariyah, dan itu sudah ada di zaman Ibnu Umar. Kemudian muncul Syiah, muncul Murji'ah, muncul Mu'tazilah, muncul. Wah, Masya Allah. Dulu sudah ada, kemudian sekarang masih berkembang. Baik. Karena manusia, kata Allah, mereka selalu dan terus-menerus berbeda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kita garis bawahi kalimat ini. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah. Berarti artinya apa di sini? Yang tidak berbeda, yang terhindar dari yang terhindar ya, yang terhindar dari ujian perbedaan adalah orang yang dirahmati. Terhindar dari ujian perbedaan itu maksudnya gimana? Dia berada di jalan yang benar. Karena perbedaan itu terjadi, sebabnya adalah menyimpang dari jalur yang benar. Dan mereka yang tidak menyimpang di jalur yang benar, tetap berada di jalur yang benar, itu pengecualian, yaitu mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya perbedaan itu bukan rahmat. Ayat ini dalil dengan tegas, perbedaan bukan rahmat. Karena jika perbedaan adalah rahmat, berarti persatuan adalah adab. Dan mustahil persatuan adalah adab. Justru perbedaan itu tidak diinginkan, sesuatu yang tercela. Makanya Allah Ta'ala katakan, manusia selantiasa berbeda, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Justru yang dirahmati dia enggak beda. Nah, enggak beda itu maksudnya adalah komitmen di atas jalan lurusnya. Karena perbedaan itu cabang, dan cabang itu berarti dia menyimpang dari jalur yang lurus. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki perhatian terhadap risalah ringkas, karya-karya yang ringkas yang dapat dipahami oleh orang awam maupun penuntut ilmu. Dan risalah tersebut tentang 6 prinsip yang agung. Lalu beliau sebutkan 6 prinsip yang agung itu apa saja, dan nanti akan didetailkan. Dan ini bagian dari kelebihan Syekh Muhammad, meskipun karyanya tidak tebal, tapi lebih diabadikan oleh Allah Ta'ala dibandingkan karya yang lain. Dalam arti karya beliau lebih mendatangkan manfaat. Ada banyak sekali buku-buku yang belasan jilid, ya, lebih dari 20 jilid, tapi kita enggak pernah dengar. Kita enggak pernah dengar. Dengar judulnya aja enggak pernah. Apalagi ketemu bukunya. Sehingga kadang kita baca tulisan ustadz gitu. Ustadz menyantumkan dari buku judulnya ini. Nah, kita itu enggak gobris kan. Kadang baca tulisannya aja enggak bisa ya. Ini ejaannya apa ini? A. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukunya tipis-tipis. Cuman dilestarikan banyak orang. Kitab Tauhid, Usul Salasa, Qawaidul Arba, dan seterusnya. Dan itu salah satu di antara bukti keikhlasan beliau ketika membuat sebuah karya. Karyanya lebih menggema meskipun tipis. Sehingga prestasi itu bukan yang penting, bukunya tebel. Orang punya buku tebel sekali, sampai bisa dipakai bantal. Tapi rana sing moco, percuma. Daripada orang, dibandingkan dengan mereka yang punya buku tipis, tapi banyak yang baca. Lebih menarik yang mana? Yang tipis, tapi banyak dibaca. Wallahu ta'ala alam. Cukup insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ada tanya, Cak. Baik, kita coba bacakan pertanyaan. Jazakallahu khairan atas kajian di pagi hari ini. Ada yang bertanya, Ustaz. Bagaimana taubat menghina dan mengolok-olok Allah dan Rasul? Apakah setelah taubat ia harus melaporkan kepada imam agar hukum dijalankan? Apakah taubat saja sudah cukup? Bagaimana dengan hak Nabi? Apakah gugur dengan taubat? Saya membaca di artikel, hak Nabi tidak gugur, melainkan harus dibunuh setelah taubat. Bagaimana, Pak? Saya sudah putus asa, saya siap dibunuh, dan umur saya masih 13 tahun. Baik, kita berbicara tentang menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menghina Allah dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa kekufuran. Dan hukumannya sampai pada tingkatan hukuman dibunuh. Dibunuh karena telah kafir. Dibunuh sebagai orang yang murtad. Kemudian bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya sama sebagaimana perbuatan dosa yang lain. Cuman begini, ada dua hal yang perlu dibedakan. Dua hal yang dibedakan. Pertama, taubat. Yang kedua, konsekuensi taubat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ada di surat apa? Kita baca. Ada di surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Siapapun yang bertobat berhak dapat ampunan. Perhatikan kalimat saya mengatakan berhak. Dalam arti saya tidak memastikan. Artinya orang yang bertobat berhak untuk mendapatkan ampunan. Apakah diampuni ataukah tidak kembali kepada kehendak Allah. Siapapun yang bertobat berhak dapat ampunan. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai para hambaku yang mereka telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Sehingga setiap orang yang bertobat berhak dapat ampunan dari Allah. Dan itu motivasi yang luar biasa. Sudah? Selanjutnya adalah menjalankan konsekuensi tobat. Ketika Anda sudah bertobat, menyesali perbuatan Anda dan mohon ampun, betul-betul mohon ampun kepada Allah. Dan punya tekad dalam dirinya tidak akan mengulangi. Ketika ingat dosa itu merasa sedih, sehingga dia merasa sangat tidak nyaman dengan perbuatan dosa itu. Insya Allah tobatnya ini tobat yang bagus, semoga diampuni oleh Allah. Berikutnya menjalankan konsekuensi tobat. Anda melanggar hak. Bentuk menghina itu melanggar hak. Menghina itu sama dengan melanggar hak. Dan melanggar hak itu berarti harus mengembalikan hak. Ulama mengatakan ada hak Allah dan ada hak makhluk. Kalau hak Allah, minta direlakan oleh Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan kembali kepada kaidah di atas, jika ini terkait dengan hak Allah, maka siapapun yang bertobat berhak dapat ampunan. Orang musyrikin itu melanggar hak Allah. Bahkan hak yang paling besar, yaitu apa? Hak peribadatan. Karena dia berikan kepada selain Allah, dan itu dosa yang sangat besar. kedzaliman yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk bertobat dengan masuk Islam, meninggalkan kesyirikan, dan itu sama dengan mengembalikan hak Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesyirikan lalu kembali menyembahnya kepada Allah semata, selesai urusan. Ya? Sehingga ketika Anda menghina Allah taala, kewajiban Anda adalah bertobat dan mohon ampun kepada Allah, dan Anda berhak dapat ampunan jika tobat Anda tobat yang serius. Selanjutnya yang kedua, menghina makhluk. Menghina makhluk, ini ada makhluk biasa, bukan nabi. Dan yang kedua adalah nabi. Kalau bukan nabi, ini tidak sampai pada tingkatan bunuh. Tidak sampai pada tingkatan bunuh. Ini coret ya, tidak sampai pada tingkatan bunuh. Kalau haknya nabi, ini sampai pada tingkatan bunuh. Sehingga untuk bukan nabi, kalau Anda menghina orang yang sudah mati, maka berarti Anda mengambil haknya, dan nanti akan ada urusan di akhirat. Nah, karena kita tidak bisa minta maafnya gimana? Kamu datang ke kuburan, dilus-lus nisannya, ya. Kemudian nanti ya, kalau digawakno degan, ya. Tambah sate, nggak ngefek, nggak ngefek. Namun yang harus kamu lakukan adalah jika orangnya nggak ridho, siap-siap nanti dituntut yang bersangkutan di akhirat. Makanya hati-hati menghina orang mati, terutama yang Muslim. Kita bicara yang Muslim. Jika dia nggak ridho, nanti dia berhak untuk nuntut di akhirat. Karena enggak bisa minta maaf. Kamu coba minta maaf sama keluarganya. Itu kan keluarganya. Pelaku sasarannya, objeknya orang yang sudah mati, kita mau minta maaf gimana? Nah, kalau nabi, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita bisa minta maaf kepada, atau orang ini bisa minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Gimana kalau sudah mati? Enggak bisa minta maaf. Makanya ketika menghina Rasulullah SAW dan orang yang sudah mati, maka dia dijatuhi hukuman bunuh. Kenapa? Dalam rangka menjaga hak Nabi SAW. Dalam rangka menjaga hak Nabi SAW. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah yang berwenang menegakkan hukuman adalah pemerintah, bukan rakyat, ya. Bukan pribadi, bukan rakyat. Karena itu, perlukah Anda lapor ke pemerintah? Wallahu ta'ala alam, karena di negara kita undang-undang ini tidak ada, maka Anda tidak mungkin bisa lapor seperti ini. Ada nggak undang-undang menghina Nabi? Nggak ada ya? Ada. Pelecehan agama. Pelecehan agama itu kayaknya yang di yang apa di adopsi adalah jika meresahkan masyarakat disebarkan. Tapi kalau sifatnya pribadi Anda lapor ya nggak diapa-apain. Nanti suruh bayar. Enggak ada saksinya. Dan enggak ada saksi. Saksimu siapa? Saksinya ini, enggak ada. Baik. Nah, karena itu mengingat ini tidak memungkinkan dilaksanakan di negara kita, Anda tidak perlu pindah ke Saudi untuk bisa mendapatkan hukuman had di sana karena Anda bukan warga Saudi. Sehingga kembali kepada tadi, perbanyak mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni, dan perbanyak membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ujung akhirnya kita enggak tahu apakah nanti Anda akan dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat atau tidak. Dan Anda bisa bayangkan ketika yang nuntut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masih berkaitan dengan yang tadi, Ustaz, ini disebutkan umurnya masih 13 tahun yang kalau dia laki-laki ada kemungkinan dia belum baligh. Apakah yang belum balik juga akan dituntut? Kalau belum balig, perbuatan orang yang belum balig tidak dicatat sebagai amal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, rufi al qalam an salasin. Pena catatan amal diangkat dari tiga orang. Salah satunya adalah wa'anis sabiyyi hatta yahtalima, dari amal yang dilakukan oleh anak kecil sampai dia balig. Sehingga jika dia masih kecil, belum balig, maka tidak dicatat sebagai amal, meskipun kita tetap menilai ini perbuatan yang salah. Jadi bedakan antara perbuatan salah dengan perbuatan dosa, bernilai dosa. Anak kecil makan najis misalnya, karena dia nggak tahu makan najis ya. Bayi ya makan najis misalnya, gimana hukumnya? Salah, berdosa nggak? Tidak. Sehingga wajib diingatkan, dilarang. Anak kecil terbuka auratnya, salah nggak? Salah, tapi dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah, wallahu taala alam. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika